Mitra bisnis, setelah terjadi kelangkaan BBM oleh karena pembatasan di sejumlah daerah beberapa hari terakhir, Pertamina kembali menormalkan pasokan BBM ke masyarakat agar tidak terjadi antrian panjang di SPBU. Apa yang sebetulnya sedang terjadi dalam persoalan ini? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Pak Tigor, bagaimana Anda melihat hal ini? Dan apakah persoalan ini ada kaitannya dengan pelantikan presiden terpilih yang baru akan dilakukan 2 bulan mendatang? Saya pikir ini kepanikan ya. Kepanikan dan pemerintah yang sekarang ini mau menyelamatkan diri. Ya. Itu terlihat dari kebijakan-kebijakan yang berpindah-pindah dan tidak rasional. Ya, pembatasan. Ya, pembatasan BBM bersubsidi itu, pasokannya. Itu dilakukan karena memang pemerintah nggak punya konsep untuk memecahkan masalah tingginya subsidi terhadap BBM ini, gitu loh. Nah, mereka mau cuci tangan. Nah, ini biar dilemparkan kepada pemerintahan yang baru saja tanggung jawabnya nantinya. Jadi seperti itu, gitu loh. Kepanikan-kepanikan itu terlihat dari langkah-langkahnya sekarang, kan. Masyarakat bereaksi, mereka bingung. Jadi, sejak awal saya sudah katakan, ya, sebetulnya pembatasan yang dilakukan sekarang ini kebijakan yang ngaco gitu, tidak rasional gitu. Ya karena itu tidak akan punya efek ya dari target yang mereka canangkan. Katanya untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi segala macam. Justru itu jadi memperkeruh situasi dan mempersulit masyarakat. Lalu terkait hal ini Pak, Presiden SBY juga berargumen kalau sudah cukup beban yang saat ini ditanggung masyarakat. Sehingga tidak selayaknya diberikan beban lagi seperti kenaikan BBM maupun kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya itu artinya dia ini mau cari selamat begitu loh, supaya tetap populer di mata masyarakat, di mata warga negara Indonesia begitu. Ya seolah-olah dia memperhatikan concern terhadap kepentingannya masyarakat. Tapi sebetulnya dia sendiri juga bingung begitu. Padahal tidak ada pilihan lain selain memang mencabut subsidi BBM itu begitu. Apa saran Bapak terkait kebijakan BBM subsidi ini kepada pemerintahan yang sisa 2 bulan ini dan kepada pemerintahan selanjutnya? Sekarang gini ya, tetapkan saja misalnya tahun depan BBM bersubsidi ditiadakan. Harga-harga disesuaikan dengan harga jual, begitu ya BBM-nya. Artinya gini, nanti kita hitung saja berapanya. Tapi yang terpenting adalah setelah dihitung, itu dipersiapkan langkah-langkah. Ketika BBM ini tidak ada subsidi, ada langkah-langkah keekonomisan ya, yang diberikan kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil, begitu. Ya, dan juga pengembangan-pengembangan ekonomi tadi terhadap masyarakat kecil, terus pengembangan-pengembangan infrastruktur, dan pengembangan-pengembangan angkutan umum diberikan atau pengalian subsidi kepada ketiga sektor itu gitu. Sehingga ketika terjadi pencabutan subsidi BBM dilakukan, sudah siap di lapangan. Kan konsepnya kan harus disiapkan dulu. Saya nggak tahu apakah memang nanti pemerintahan baru juga mungkin saja sudah menyiapkan langkah-langkah itu gitu kan. Dan itu kan juga butuh waktu tetap gitu. Jadi ketika itu dibuat kebijakan baru tentang kenaikan harga BBM atau pencabutan subsidi BBM, nah, ini ada mekanisme subsidi yang begitu besar itu dialihkan betul-betul ke masyarakat. Ya, bukan seperti sekarang kan subsidi BBM kan yang menikmati adalah para pengguna kendaraan bermotor pribadi kan. Yang protes kenaikan BBM itu kan pertama adalah para pengguna kendaraan bermotor. Kedua adalah yang terkena dampak ya. Terkena dampak akibat kebijakan itu misalnya harga naik, terus transportasi yang sulit begitu ya, transportasi angkutan umum. Nah, dua hal yang tadi yang belakangan itu harga naik segala macam itu kan bisa dipecahkan dengan membuat skema dari 3 kebijakan yang menampung subsidi BBM tersebut gitu pengalihannya, sehingga daya beli masyarakat juga tidak hancur gitu, tidak drop ya, dan semua kepentingan masyarakat itu bisa terakomodir begitu, terutama yang selama ini dirugikan akibat dari subsidi BBM. Demikian Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azaz Tigor Nainggolan. Saya Wendy Lim.